Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang sudah lama kita libur karena ada uzur setahun ya. Sejak tahun 2013 Desember awal, sekarang sudah 2014, setahun kita libur. Hitungannya setahun, tapi kalau waktunya sebulan lebih kira-kira. Materi yang sudah kita bahas sampai pada kitabul janaiz, kitab tentang jenazah, bab yang terakhir kita bahas adalah ma yuqalu indal mayyit, apa yang harus dikatakan di sisi mayyit, di sisi jenazah, orang yang sudah mati. Ada beberapa hadis dalam bab ini yang sudah kita bahas. Pertama, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian melayat orang yang sakit atau melayat jenazah, katakan perkataan-perkataan yang baik, karena sungguhnya para malaikat mengaminkan apa-apa yang kalian katakan. Tidak boleh mengatakan perkataan buruk dengan mengatakan, aduh celaka kita, sial kita, menderita kita apabila engkau mati meninggalkan kami gitu. Itu doa, nanti akan diaminkan oleh para malaikat. Atau mengatakan, aduh celaka kamu matinya dalam keadaan begini, pasti ke neraka, nanti malaikat mengaminkan. Maka katakanlah perkataan-perkataan yang baik. Syarah hadis itu sudah kita terangkan. Hadis kedua masih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khaira minha. Illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun hamba yang ditimpa musibah Lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan ganti bagiku dengan yang lebih baik. Siapa yang berkata demikian, maka Allah akan memberi pahala kepada dia dalam musibahnya dan akan mengganti bagi dia dengan yang lebih baik. Semua yang hilang dalam musibah itu akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, ketika suamiku meninggal, yaitu Abu Salamah, aku pun membaca doa ini. Lalu Allah mengganti Abu Salamah dengan orang yang lebih baik. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak hanya kehilangan orang, baik kehilangan suami atau istri, kehilangan anak. Maksud hilang bukan kabur, tapi apa? Meninggal. Atau kehilangan barang, kehilangan uang, dompet, HP, laptop, baik karena jatuh, karena lupa, karena ada yang nyopet, karena ada yang mencuri. Maka istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian sambung dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khaira minha. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibahku ini dan berikan ganti kepadaku dengan yang lebih baik dari yang hilang dalam musibah itu. Maka akan Allah berikan dua hal kepada kita. Hal pertama, pahala, ganjaran. Hal kedua, diberi ganti yang lebih baik. Tadinya yang hilang cuma 100 ribu. Karena berdoa demikian datang 1 juta. Tadinya yang hilang HP seharga 1 juta. Setelah hilang baca doa ini, ganti dengan yang 10 juta. Baik beli atau yang ngasih hadiah. Gimana aja caranya, Allah lah yang akan mengaturnya. Hadis itu pun sudah kita jelaskan beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Ketiga, hadis dari Abu Musa radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabadtum walad 'abdi fayaqulun na'am." Fayaqul qabadtum samrata fuadih fayaqul na fayaqulun na'am. Fayaqul famadha qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja'a. Fayaqulu Allahu ta'ala ibnu li 'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang anak dari seorang hamba mati, anak kecil yang belum balig, mungkin bayi atau balita yang belum balig, 1 tahun usianya, 2 tahun pas lucu-lucunya, kata orang Sunda, keur jadi kembang buruan. Kembang, antum tahu artinya ya, apa kembang itu? Bunga. Buruan itu artinya halaman. Bagai bunga di halaman, bikin seger, bikin fresh, bikin hati senang, riang, kayak gitulah. Maka anak kecil yang lagi lucu-lucunya itu disebut dengan sebutan kembang buruan. Lagi lucu seperti itu meninggal. Itu buah hatinya. Belahan jiwanya. Kata Allah kepada para malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak dari hamba-Ku? Dijawab, iya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Dijawab, iya. Lalu apa yang dikatakan oleh hamba-Ku ketika kehilangan anak yang dicintainya? Para malaikat menyatakan, dia memuji-Mu dan beristirja. Memuji-Mu dengan mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli halin. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi yang dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami, apabila beliau mengalami perkara yang tidak disukainya, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Tetap memuji Allah. Dan apabila beliau mengalami hal yang disukainya, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Jadi mau musibah, mau kebahagiaan, tetap hamdalah. Cuma ujungnya beda ya. Kalau kita bertemu kawan, lalu ditanya gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahi ala kulli hal. Oh, berarti dia lagi sedih tuh. Mungkin ngelamar akhwat ditolak gitu, sehingga sedih. Atau mungkin kesedihan lainnya. Alhamdulillahi ala kulli halin. Berarti dia itu sedang mengalami sesuatu yang tidak dia sukai. Dan dia tahu begitulah contoh dari Rasul SAW tentang hal itu. Jadi kata Allah kepada para malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-Ku? Para malaikat menjawab, dia memuji-Mu dan istirja. Memuji dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khaira minha. Ada tiga ya, ketika seorang peroleh musibah yang harus dia katakan. Pertama, memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Kedua, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketiga, berdoa tuh, minta ganti. Minta pahala dan minta ganti, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khaira minha. Ya Allah, berikan saya pahala dalam musibah saya ini, dan berikan kepada saya ganti dengan yang lebih baik dari apa yang hilang dalam musibah itu. Allah jamin ada banyak hal yang Allah berikan kepada orang seperti itu. Pertama, kalau dosa otomatis berguguran dengan musibah itu tanpa harus diminta. Mau diminta, mau tidak. Mau ridho, mau tidak. Dosa itu berguguran secara otomatis. Kalau pahala tidak otomatis. Tergantung sikap dan respon kita kepada musibah itu. Kalau begitu musibah itu diterima, dia meraung-raung, meratap-ratap, menjerit-jerit gitu ya. Tidak sabar, maka dosa dan tidak dapat pahala. Walaupun dosa sebelumnya gugur dengan musibah itu. Ada dosa yang gugur, tapi ada dosa yang nambah karena melakukan perkara yang diharamkan ketika menerima musibah, yaitu meratap, meraung-raung gitu ya. Apalagi ditambah dengan omongan dan perbuatan yang dilarang. Seperti menyatakan, ya Allah, kamu engkau enggak adil. Kenapa saya yang ibadah kok dikasih musibah begini, sementara orang durhaka kok di umpama gitu. Udah tambah dosa lagi dia. Pahalanya enggak dapat. Ada yang gugur dosa itu dengan musibah, dan kalau dia meratap ada tambahan dosa dan enggak ada pahala. Jadi dosa otomatis gugur tanpa harus diminta dengan musibah itu. Kedua, pahala dapat kalau dia sabar. Ketiga, Allah akan berikan ganti. Apa yang hilang dari musibah itu Allah akan berikan ganti. Keempat, nih Allah menyatakan kepada para malaikat, bangun bagi hambaku ini satu rumah di surga. Tolong bangunkan. Bukan bangun dari tidur ini. Tolong buatkan, gitu aja ya. Kalau disebut bangunkan bisi salah paham. Oh, meureun tidur terus diguyah-guyah. Bukan. Buatkan bagi hambaku ini sebuah rumah di surga. Lalu namai itu rumah dengan sebutan Baitul Hamdi. Rumah pujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini sebenarnya dhaif, akan tetapi ada beberapa hadis penguat yang menguatkan hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ibn Hibban, dari jalan Nu'aim bin Hammad, dari jalan Hammad bin Salamah, dan yang lain-lain, sehingga hadis ini terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Salah satunya hadis yang diterima dari Hammad bin Salamah dari Abu Sinan. Kata Abu Sinan, dafantu ibni Sinanan wa Abu Talha al-Khulani jalisun ala syafiril qabr. Aku menguburkan anakku yaitu Sinan. Ini kan Abu Sinan. Bapaknya disebut apa? Abu Sinan. Anaknya yang nama Sinan itu meninggal. Aku menguburkan anakku yaitu Sinan. Jangan ditanya waktu itu waktu menguburkan sedih apa ceria. Jangan ditanya ya, pasti apa? Pasti sedih. Dan Abu Talha Al-Khulani saat itu duduk di samping kuburan. Falamma aradtul khuruj akhadha biyadayya. Ketika aku ingin keluar dari kuburan makam tersebut, dia meraih tanganku lalu berkata, "Ala ubasyiruka ya Abu Sinan? Mau enggak aku berikan kabar gembira kepadamu hei Abu Sinan?" Aku menjawab, "Bala, iya. Mau." Berkatalah Abu Talha Al-Khulani, haddatsani Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab an Abi Musa Al-Asy'ari anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ila akhiril hadis. Telah menceritakan kepadaku Ad-Dhahhak bin Abdurrahman dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata sampai hadis yang tadi kita bacakan. Yaitu Allah berkata kepada para malaikat ketika malaikat itu telah mengambil nyawa seorang anak. Jadi keuntungan keempat yang Allah akan berikan kepada orang tersebut diberikan, dibangunkan, dibuatkan satu rumah di surga lalu diberi nama dengan Baitul Hamdi. Dan hadis ini menjadi isyarat orang itu akan masuk surga karena apa? Karena kehilangan anak yang dicintai. Tapi dia sabar, dia tabah. Dia tidak meraung, tidak menangis, merat dengan tangisan yang melebihi kadar yang sewajarnya. Nangisnya nangis, wajar, lumrah, biasa, tanpa sampai pada taraf meratap. Dan isyarat bahwa orang itu masuk surga juga dikuatkan dengan adanya hadis lain. Ketika ada riungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, tiba-tiba dari belakang punggungnya nongol seorang anak. Dari belakangnya. Lalu diraih oleh ayahnya, lalu dilahun, kata orang Sunda mah. Di apa? Dilahun teh dipeluk? Bukan. Dipeluk mah ditangkep, ya mah dilahun mah didudukkan di atas pangkuannya. Eta dilahun tah. Dipeluk mah dikumaha? Ditangkep. Dilahun ya mah. diusap, ditatap gitunya, digalentoran meureun. Siganunya ah, siganu dedeh, kayak yang sayang banget, kayak yang cinta, bukan kayak, memang cinta dan sayang. Bertanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu, "Hal tuhibbu? Apakah engkau mencintai?" Mencintai anakmu ini. Orang ini menjawab, "Ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu." Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Apa artinya? Bukan cinta lagi, super cinta ya. Sangat cinta. Kadar kecintaannya sangat besar. Esok harinya seperti biasa Nabi dan para sahabat bertemu lagi, ngariung lagi. Sahabat yang kemarin tidak ada. Ditanya, "Kenapa aku tidak melihat si fulan?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin meninggal. Dan dia sedang bersedih." Mendengar itu bangkitlah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu pergi dan diiringi oleh semua sahabat yang ada, bermaksud takziah kepada sahabat yang anaknya mati tadi. Didapatinya sahabat itu sedang bersedih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhuma ahabu ilaik?" Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup selamanya dan kamu bisa bercengkrama, bersenda gurau dengannya seumur hidupmu. Ataukah anakmu meninggalkanmu, mendahuluimu dan berdiri di pintu surga menunggu kedatanganmu? Mending mana coba? Mending anak itu hidup terus sepanjang masa gitu, seumur hidupmu kamu bisa bercengkrama bergurau, atau anakmu mati meninggalkanmu lebih dahulu dan menunggumu di pintu surga? Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, kalau anakku meninggalkanku, mendahuluiku dan menungguku di pintu surga, lebih aku sukai daripada anakku hidup seumur hidupku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demikianlah yang terjadi pada anakmu. Anakmu itu sedang menunggumu di pintu surga tuh." Mendengar itu para sahabat yang lain, kata orang Sunda mah, kabitaeun. Kabitaeun itu artinya apa? Merasa tergiur, tertarik, teriming-iming, gitu ya. Lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, ahada lahu khasah aw likullina?" Wahai Rasulullah, apakah ini khusus bagi dia saja ataukah berlaku juga bagi semua kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal likullikum." Ini berlaku untuk kalian semua. Hadis ini mengisyaratkan meninggalnya seorang anak yang masih balita menjadi celengan, tabungan yang akan menyelamatkan kita. Dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Dan ini tentu saja anugerah yang sangat besar. Kesedihannya, penderitaannya dibayar yang setimpal bahkan lebih daripada anak itu hidup terus. Memangnya kalau si anak itu hidup terus bakal lucu selama-lamanya? Enggak ya. Lucu itu ketika masih kecil, udah gede dikit. 5 tahun, 6 tahun sudah apa? Sudah jarambah, kata orang Sunda namanya. Dan itu susah cari terjemahannya, jarambah itu. Jarambah itu mainnya jauh, enggak bilang-bilang, main-main tanah ke sawah pas musim layangan, pulang bawa layangan sobek sambil berlumuran lumpur gitu kan. Pengalaman waktu kecil. Kejemur sama apa? Sama matahari. Waktu kecil sebelum keluar rumah putih, bersih, lucu, enggak nyebelin gitu ya. Setelah agak besar sedikit gaul dengan kawan-kawannya, maka omongannya, kelakuannya berubah jadi nyebelin, bentuk fisiknya juga jadi item. The kill and the kucel. Gak lucu lagi. Seringkali bikin jengkel orang tua. Itu pengalaman kita semua seperti itu. Oleh karena itulah, maka si anak lucunya itu terbatas waktunya. Hanya ketika masih balita. Mungkin sampai 4 atau 5 tahun sebelum gaul sama kawan-kawan. Oleh karena itu, maka meninggalnya seorang anak ketika masih balita jauh lebih baik bagi kedua orang tuanya, karena menghasilkan banyak keuntungan dari kejadian itu. Keuntungannya ya dosa gugur dengan jumlah yang sangat banyak. Ya pahala juga dapat dengan jumlah yang sangat banyak. Inna idhamal bala, idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya musibah, penderitaan. Makin menderita, makin besar pahala. Makin besar dosa yang gugur tanpa harus tobat dari dosa tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti serta menyiapkan rumah di surga yang kemudian diberi nama dengan Baitul Hamdi atau rumah pujian. Nah, faedah dari hadis itu pun sudah kita terangkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Itu hadis ketiga. Hadis keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi, ma li abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu ilal jannah. Rawahul Bukhari. Allah berfirman, tidaklah seorang hamba yang mukmin akan memperoleh pahala di sisiku apabila aku mencabut nyawa orang yang dikasihinya dari penduduk dunia, kemudian dia sabar, kecuali surgalah balasan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini menyatakan banyak pelajaran kepada kita. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa Allah punya sifat kalam. Apa arti kalam? Berbicara. Allah berbicara. Sebagaimana dalam hadis ini dikatakan Allah berfirman. Dan firman Allah atau pembicaraan Allah atau ucapan Allah itu salah satu di antara sifat Allah. Sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu tak terbatas. Salah satu di antara sifat Allah adalah kalam, berbicara. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Kalau sifat Allah sama dengan zat Allah, berarti sifat Allah bukanlah makhluk. Tapi sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada zat dan tidak bisa dipisahkan. Ini bola bundar. Bundar apa bulat? Apa beda bundar sama bulat? Sama ya. Bola itu bundar. Ini bola, ini bundar. Ini bola, ini bundar. Bola yang bundar. Zatnya bola. Sifatnya apa? Bundar. Bisa enggak antara bundar dengan bolanya dipisahkan? Nah, ini bolanya, ini bundarnya. Bisa? Enggak bisa. Sifat itu sesuatu yang melekat pada zat. Bisa dikempesin aja. Ah, itu bukan memisahkan bola dengan sifatnya, tapi merubah bola kempes. Kempes itu sifat dari bola yang sedang kempes tadi ya. Sifat gak bisa dipisahkan dari zat. Oleh karena itu sifat Allah bukanlah makhluk, tapi bagian dari zat Allah. Oleh karena itulah, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan, mengajarkan kepada kita untuk berlindung juga kepada sifat-sifat Allah. Baik sifat Allah itu kalimat seperti a'udzu bi kalimatillahit tamma, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Atau sifat Allah itu ridha, a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Dalam doa apa? Kunut. Kunut witir. A'udzu bi ridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaan-Mu. Min sakhatik, dari kemurkaan-Mu. Atau di dalam doa ketika sakit, a'udzu bi qudratika. Aku berlindung kepada kekuasaan-Mu. Kekuasaan, kalimat, ridha itu sifat Allah. Kita boleh berlindung kepada sifat Allah. Karena apa? Karena sifat Allah itu bukan makhluk. Ayat pun menegaskan zat Allah sama dengan sifat Allah. Sifat dengan zat itu sama. Seperti ada dua ayat yang lafadznya mirip, tapi nahunya berbeda. Ar-Rahman menyatakan, wa yabqa wajhu rabbika, terus dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan abadilah wajhu. Wajhu ini sifat Allah, wajah Allah. Dzu yang memiliki al jalali wal ikram, dzul jalali wal ikram. Dzu ini menjadi sifat bagi wajhu. Makanya dzu marfu ya, sebab wajhunya juga marfu. Kenapa wajhunya marfu? Sebab dia fa'il dari yabqa. Tapi di surah Ar-Rahman ayat yang terakhir, Allah menyatakan, wa tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka, maha baraka, ismu rabbika, nama Rabbmu. Dzi ini menjadi sifat bagi Rabbi. Makanya dzi bukan dzu. Sifat bagi zat Allah, dzil jalali wal ikram. Tadi wajah disifati dengan dzil jalali wal ikram, Rabbi juga disifati dengan dzil jalali wal ikram. Sama, zat dengan sifat itu sama. Dan salah satu sifat Allah adalah kalamullah. Salah satu bentuk kalamullah apa? Al-Quran. Maka Al-Quran bukan makhluk. Yang dimaksud Al-Quran bukan makhluk itu adalah Al-Quran yang tertulis di mushaf, yang terucap oleh lisan, yang terpelihara dalam dada. Dada kita makhluk? Makhluk. Lisan kita? Makhluk. Mushafnya? Makhluk. Jadi yang dimaksud Quran bukan makhluk itu bukan mushaf. Mushafnya jelas makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf. Mushaf itu hanya tempat menuliskan Al-Quran. Tempatnya makhluk. Lisan yang melafadzkan bacaan Al-Quran, lisannya tentu saja makhluk. Dada kita tempat menghafal, memelihara, menjaga Al-Quran, dadanya tentu saja makhluk. Tapi Al-Quran yang terpelihara dalam dada, yang terucap oleh lisan, yang tertulis dalam mushaf, itu adalah kalamullah. Dan kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah, yaitu bukanlah makhluk. Maka Imam Ahmad, Imam Syafi'i menyatakan, man qala anna Qur'an al-makhluk faqad kafara. Siapa yang berkata bahwa Qur'an itu makhluk, dia kafir. Karena orang yang meyakini Quran itu makhluk, berarti pertama, dia menganggap Quran itu bukan kalamullah. Karena kalau kalamullah sifat Allah, bukan makhluk itu. Berarti dia menganggap Quran itu omongan orang, omongan seseorang yang namanya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang meyakini bahwa Quran itu bukan wahyu Allah, dia sudah kufur. Ya. Oleh karena itulah, menyatakan Quran makhluk itu konsekuensinya ke sana loh. Kedua, orang yang menyatakan Quran itu makhluk berarti menganggap Allah Azza wa Jalla membolehkan seseorang berbuat syirik dengan cara berlindung kepada makhluk dalam doanya a'udzu bikalimatillahit tamma. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat Allah itu makhluk, loh itu syirik loh. Ya. Jadi kenapa para ulama menyatakan orang yang mengatakan Quran itu makhluk dia kafir? Karena larinya ke arah tauhid loh. Adapun orang-orang yang enggak memahami aspek tauhid dengan pemahaman yang mendalam seperti para ulama, bingung pirage nyebut Quran makhluk, maknya kafir, di lebah mana kekafiran anak, kan gitu ya. Ada yang enggak ngerti omongan saya barusan? Saya terjemahkan. Masa cuma ngomong Quran aja makhluk kafir, di mana letak kekafirannya, kan gitu ya? Oh, ternyata tadi tuh orang yang menyatakan Quran itu makhluk berarti orang itu menganggap Quran itu bukan kalamullah. Karena kalau kalamullah itu kan sifat Allah dan itu bukan makhluk. Berarti orang itu menganggap Quran ini omongan seseorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kufur. Kedua, kalau menganggap Quran itu makhluk berarti membolehkan berlindung kepada makhluk dalam perkara-perkara yang hanya dibolehkan melindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu biridhaka min sakhatik. A'udzu biqudratika dan seterusnya. Banyak itu. Berlindung kepada apa? Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang yang pemahaman akidahnya dangkal, tauhidnya juga ala kadarnya, bingung, masa cuma menyatakan Quran masuk alat aja kufur, kan begitu. Karena apa? Karena pemahamannya enggak sampai kepada hakikat dari ucapan tersebut. Jadi hadis ini Allah berfirman menunjukkan salah satu di antara sifat Allah adalah kalam. Kata Allah, kalau seorang hamba-Ku yang mukmin, Aku ambil orang yang dikasihinya di kalangan penduduk dunia. Baik dia pasangan hidupnya, istri bagi seorang suami atau suami bagi seorang istri gitu ya. Anaknya, adiknya, kakaknya, saudara kandungnya yang lain atau orang tuanya. Pastilah setiap orang punya rasa cinta yang besar kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara kandung. Kalau enggak punya, kalah dia sama binatang. Kuda aja sampai mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Coba ayam tuh, nukarek megar. Yang baru melahirkan, mengerami telurnya sampai menetas anak-anaknya kecil. Ambil coba anaknya satu. Apa yang dilakukan induknya? Nyerebeng-beng gitu tah. Itu juga gak ada terjemahan. Dia mengembangkan sayapnya lalu ngebintih. Ngebintih itu membintih orang yang ngambil anaknya. Walaupun si induk ayam itu tahu bahwa kita bukan lawannya. Sekali tendang juga dia bisa keok-keokan gitu ya. Atau keok beneran. Yang jelas dia kalah oleh kita. Tapi demi membela anaknya dia ngebintih ke kita. Karena apa? Sayang gak pada anak. Itu binatang. Kalau ada manusia yang gak sayang ke anak, gak sayang ke orang tua, gak sayang ke adik, kakak, saudara kandungnya, kalah dia sama binatang. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah seorang hambaku yang mukmin akan memperoleh balasan di sisiku bila aku mengambil orang yang dikasihinya dari penduduk dunia, kemudian dia sabar. Tsumma ihtasabahu. Dia ihtisab. Ihtisab itu apa? Sabar dan mengharapkan pahala atas musibah itu dari Allah Azza wa Jalla. Ilal jannah. Kecuali surga itu balasan. Sebagaimana keterangan pada hadis sebelumnya itu. Asal ada asalnya, enggak sengaja ya. Karena tahu kalau anak mati ketika kecil itu bakal jadi surga bagi orang tuanya. Dicekekan itu budak. Hiji-hiji. Diracun. Kan ada ya ibu yang meracun anaknya katanya ya. Apapun alasannya, walaupun alasannya biar menjadi penghalang dari neraka di akhirat, biar nunggu di surga, kalau disengaja, enggak. Allah menyatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak itu yang mati dibunuh ketika kecilnya itu ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh? Dan itu celaan kepada orang tua yang membunuhnya. Apapun alasannya, baik alasan takut kelaparan, takut teka paraban gitu ya, ataupun alasannya biar jadi penghalang dari neraka di akhirat, biar mereka menunggu saya di pintu surga. Anak 4 atau 5 dicekekan semua ketika kecil sampai mati. Maka itu mah enggak berlaku bagi yang seperti gugur hak yang mestinya diterima oleh orang tua atas kematian anaknya, gugur karena merekalah yang membunuhnya. Tidak hanya hak di akhirat yang gugur, hak di dunia juga gugur. Umpamanya orang tua mempunyai harta yang banyak, anaknya ingin dapat warisan, tapi gak mati-mati juga, biar cepat mati lalu dibunuh agar dia dapat warisan. Maka secara syar'i anak yang membunuh orang tuanya gugur hak warisnya. Dia enggak boleh dapat warisan. Digugurkan itu secara syar'i. Haknya di dunia untuk memperoleh warisan. Gugur juga hak dia di akhirat. Termasuk hak seorang tua yang ditinggal mati oleh anaknya akan ke surga, akan menjadi penghalang baginya di neraka nanti. Hak itu gugur kalau anak yang masih balita tersebut secara sengaja dibunuh oleh dia ketika di dunia, walaupun dalam rangka agar menjadi penghalang bagi orang tuanya dari neraka nanti di akhirat. Itulah hadis yang keempat. Kelima hadis yang terakhir yang sudah pernah juga kita bahas. Hadis yang diterima dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kata Usamah, arsalat ihda banatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha ibnan fil maut. Faqala lir rasul sallallahu alaihi wasallam irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajali musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah bin Zaid bin Harithah, bahwa salah seorang putrinya, yang dimaksud putrinya di sini Zainab. Nama Zainab itu banyak, ada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga istri beliau. Termasuk istrinya Abdullah bin Mas'ud juga namanya Zainab. Bahwa salah seorang putrinya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang. Putrinya ini Zainab. Bahwa anaknya, anak dari putri tersebut sedang syakarat, mohon agar dihadiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sang utusan, kamu kembali kepadanya, kepada putriku, beritahukan kepadanya bahwa milik Allah lah apa yang dia ambil, kepunyaan Allah juga apa yang dia berikan, dan segala sesuatu ajalnya telah ditetapkan di sisinya. Maka hendaklah dia bersabar dan hendaklah dia mencari pahala dari musibah ini. Lalu orang ini pun pulang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu putrinya ini kembali mengutus orang ini sambil bersumpah, tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Kalau sudah bersumpah itu wajib dipenuhi itu. Wajib dipenuhi kalau tidak ada uzur. Maka berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besertanya ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah dan Mu'ad bin Jabal serta Ubay bin Ka'ab serta Zaid bin Thabit dan beberapa orang sahabat-sahabat lainnya. Begitu sampai, maka anak itu pun dipangku, diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu didudukkan di pangkuannya. Kemudian beliau melakukan qaqa'ah. Yang dimaksud dengan qaqa'ah adalah bergeraknya atau kata orang Sunda unggut-unggutan, naon bahasa Indonesiana? Mangut-mangut karena apa? Karena menahan tangis. Jadi bergerak menahan tangis, isak tangis. Itulah yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu berlinanglah kedua air matanya. Berkata Sa'ad, ya Rasulullah, mahadha, wahai Rasulullah, apa ini? Maksud apa ini? Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau telah melarang kami dari menangis? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi rahmah ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadi. Ini adalah rahmat yang Allah jadikan dalam hati hamba-hambanya. Dalam riwayat lain, fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanyalah akan merahmati, menyayangi orang-orang yang penyayang. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa makna taqaqa'u, adapun makna qaqa'ah kata Imam An-Nawawi, tataharrak wa tadtarib. Jadi badannya bergerak-gerak, berguncang-guncang. Dan itu isyarat bahwa beliau saat itu menangis. Inilah hadis yang ke-5 dalam bab ini. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, jawazu istihdari dawil fadli lil muhtadir li raja'i barakatihim wa du'aihim wa jawazul qasam 'alaihim. Hadis ini menjelaskan bolehnya meminta hadir kepada orang yang punya keutamaan terhadap orang yang sedang sakarat dengan mengharapkan barokah dan doa mereka. Dan bolehnya juga bersumpah atas nama Allah kepada mereka agar mereka mendatanginya. Seperti putri Zainab menyatakan, uqsimu alaika billah, dengan kalimat seperti itu. Kalau umpamanya kita kepepet banget untuk minta pertolongan dari seseorang, dan orang itu memang mampu memberikan pertolongan yang kita harapkan, sementara gak ada kesempatan bagi kita untuk minta pertolongan kepada orang lain, matikan. Maka boleh kita bersumpah, ana uqsimu alaika billah, aku bersumpah atas nama Allah kepadamu, tolong bantu saya. Dan kita punya kemampuan untuk menolongnya, wajib kita bantu. Kedua, jawazul masyi ila ta'ziyah wal iyadah bi ghairi idzan bi khilafil walimah. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya berjalan untuk bertakziah atau melayat tanpa izin orang yang akan dilayatnya. Berbeda dengan walimah. Jadi kalau walimah kita enggak diundang, enggak boleh datang. Kecuali kalau kita yakin orang itu ridho dengan kedatangan kita. Atau datang nebeng ke kawan gitu ya. Ini kan perbaikan gizi nih. Lalu kawan yang ditebengnya lapor. Ini ada kawan saya gak diundang. Boleh gak saya bawa ikut makan? Kalau dikatakan, oh boleh gak apa-apa? Boleh. Kalau enggak, ini terbatas afwan. Maka gak boleh. Dia harus pulang lagi. Itu berisiko memang. Tapi saya pikir kalau di Indonesia gak gitu-gitu amat ya. Jangankan gak diundang, gak kenal, datang pun pasti akan disambut ya. Paling nanti kata istrinya, oh mungkin kawan suaminya. Kata suami, oh mungkin kawan istrinya. Lalu bertanya itu siapa? Gak tahu. Oh mungkin kawan ayah kita. Paling begitulah. Gak akan diapa-apain. Kalau walimah harus ada izin, tapi kalau melayat tanpa harus ada izin, maka dibolehkan. Sebagaimana berapa orang sahabat ikut melayat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, istihbabu ibraril muqsim. Hadis ini menjelaskan disunnahkannya menunaikan permintaan orang yang bersumpah. Kalau umpamanya kita umpamanya darurat pengin diantar oleh seseorang yang punya kendaraan baik motor atau mobil, sementara kita tidak bisa, tidak punya, keluarga kita sakit, gak mungkin umpah pakai angkot, lalu minta kepada orang yang punya kendaraan tolong antar, tapi ogah-ogahan padahal gak ada uzur, kita boleh bersumpah dengan menyatakan ana uqsimu billahi alaik, saya bersumpah atas nama Allah kepadamu, tolong antar anak saya ke rumah sakit. Umpamanya. Maka laksanakan, maka di sana ada pahala yang sangat besar. Keempat, istihbabu amri sahibil musibah bisabr qabla wuqu'il maut liyaqa'a wa huwa radin biqadarillah. Hadis ini pun menjelaskan disunnahkannya memerintahkan orang yang kena musibah untuk bersabar sebelum terjadinya kematian. Sebelum umpamanya orang yang dicintainya mati, sabar. Agar dia itu ridha kepada takdir Allah. Agar ketika kematian itu terjadi, dia ridha dengan takdir Allah atas dirinya. Jadi doa yang tadi, doa ketika ada kawan atau saudara kita yang meninggal, kita ucapkan doa tadi kepada keluarganya. Innalillahi ma akhadha walillahi ma a'ta Dalam riwayat lain, walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Kepunyaan Allah juga apa yang dia berikan. Dan segala sesuatu ajalnya telah ditetapkan di sisinya. Hendaklah kamu bersabar dan hendaklah kamu mencari pahala dari musibah ini. Itu doanya. Kalau umpamanya kita mendengar kawan kita, salah seorang anggota keluarganya meninggal, boleh kita telepon mengucapkan doa ini atau SMS atau BBM. Kalau telepon khawatir dia lagi repot, lagi sedih, gak diangkat gitu, kirim SMS, kirim BBM. Bila perlu itu ditulis, di save dalam autotext gitu ya. Begitu ada tinggal di kopas saja. Celek, sudah. Ada huruf Arabnya tuh. Innalillahi ma'akhoda walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi'ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Itu doanya. Faedah kelima, ikhbaru ma yastad'i li amrin bil amri alladhi yustad'a min ajlih. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya memberikan berita tentang musibah yang diterima oleh seseorang. Seperti Zainab putri Nabi SAW, anaknya, berarti siapanya Nabi itu anak itu? Cucunya lagi sakaratul maut. Apa yang terjadi kemudian? Dia memberitahukan bahwa cucunya ini, cucu Nabi SAW sedang sakarat. Dibolehkan memberitahukan hal itu. Tidak dalam rangka mengeluh, tapi dalam rangka mimbabil ikhbar. Hanya dalam rangka memberikan informasi. Yang informasi ini mungkin penting, perlu untuk diberitahukan kepada orang yang berkepentingan, apalagi kakeknya. Keenam, jawazu tikrari da'wah. Hadis ini pun menerangkan dibolehkannya mengulang-ulang undangan atau permintaan untuk hadir. Pada permintaan pertama kan Nabi tidak hadir, hanya menyampaikan pesan, sampaikan begini, sabar, cari pahala. Balik lagi kan si utusan. Terus ngundang lagi yang kedua. Yang kedua ini disertai dengan apa? Sumpah. Akhirnya Nabi SAW pun datang. Ini dibolehkan untuk keperluan yang dibolehkan secara syar'i. Termasuk ngundang umpamanya seorang ustaz untuk ngajar, sekali telepon, afwan belum bisa. Undang terus. Boleh telepon, BBM, SMS. Kalau SMS dan BBM tidak dijawab, malah mungkin belum dibaca juga udah dihapus gitu ya. Seperti kebiasaan saya. Maka telepon saja. Jadi ikhwan dan akhwat, kalau mau bertanya ke saya, jangan lewat BBM, jangan lewat WhatsApp, jangan lewat SMS. Apalagi Facebook di wall-nya. Jangan, dijamin di-delete langsung. Telepon insya Allah saya angkat. Walaupun nomor itu nomor yang gak dikenal, insya Allah diangkat. Kalau tidak diangkat mungkin lagi ngaji kayak begini, ini dimatikan. Tadi ada berapa telepon yang masuk, dibiarkan. Atau lagi di motor, seperti tadi waktu di jalan saya pakai motor kesini. Nah ada berapa telepon yang masuk, nanti telepon lagi sejam kemudian, dua jam kemudian gitu ya. Jangan bosan kalau memang kita bersungguh-sungguh. Tapi kalau hanya SMS berulang kali sekalipun, 1000 SMS masuk, 1000 kali saya delete. Kalau lebar-lebar pulsanya, telepon saja telepon. Jadi boleh mengulang-ulang undangan. Ketujuh, at-targhibu fi syafaqah ala khalqillah warahmah lahum. Hadis ini pun menerangkan adanya targhib. Targhib itu lawan dari ancaman. Kalau bahasa Sundanya ada targhib itu, yaitu pangbibita. Apa bahasa Indonesianya pangbibita? sesuatu yang bisa membuat orang jadi tertarik, teriming-iming, iming-iming. Targhib itu memberi iming-iming, memberi sesuatu yang membuat kita ini menjadi termotivasi untuk meraih. Hadis ini berisi targhib. Untuk apa? Untuk syafaqah atau memiliki rasa kasih sayang, simpati atau empati kepada sesama manusia. Apa bentuk targhibnya? Bentuk iming-imingnya yaitu memperoleh kasih sayang Allah. Karena Nabi SAW menyatakan, innama yarhamullahu, hanyalah Allah Azza wa Jalla itu menyayangi, min ibadihi ruhama, hamba-hamba Allah yang penyayang. Siapa di kalangan hamba Allah yang memiliki sifat penyayang kepada sesamanya, Allah akan menyayangi dia pula. Ini kan targhib ya. Pangbibita gitu. Siapa orang yang ingin disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dia harus mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan bentuk perbuatan. Allahu fi auni abdi makana al-amdu fi auni akhih. Allah selalu siap menolong seorang hamba selama hamba itu selalu siap menolong orang lain, menolong sama saudaranya. Siapa orang yang memberi kemudahan kepada saudaranya, Allah akan memberi kemudahan pada orang itu pada hari kiamat nanti. Siapa orang yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan di akhirat nanti. Siapa orang yang memberi ampunan, memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada dirinya, Allah akan memaafkan juga dosa-dosa dia, memaafkan dan mengampuni dosa-dosa dia. Jadi kita berbuat baik kepada sesama manusia. Niatnya apa? Motivasinya apa? Motifnya bukan agar dibalas oleh orang tersebut. Enggak. Kita motifnya ingin dibalas oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa kita menyayangi dia, menyayangi orang lain? Bukan agar orang lain sayang juga kepada kita. Sebodoh amat mau menyayangi syukur. Mau tetap membenci juga sebodoh amat. Tapi yang saya harapkan balasan dari Allah. Allah akan menyayangi kita. Kenapa kita menolong orang lain yang sangat susah? Dia gak akan bisa balas pertolongan atau jasa kita. Dia miskin, dia lemah, ditolong juga gak akan bisa balas kecuali hanya terima kasih. Kan gitu? Tetap kita tolong. Peduli amat dia mau membalas kebaikan kita atau tidak. Bukan itu yang kita harapkan. Lalu apa yang kita harapkan? Selain pahala, selain gugur dosa, juga Allah akan memberikan pertolongan kepada kita karena kita menolong sesama manusia. Ada orang yang berhutang kepada kita. Kapan nih Bu bayar? Tanggal 1 bulan depan, gitu ya. Tanggal 1 bulan depan kita telepon, kita SMS. Biasanya HP-nya mati itu biasanya. Pas ketemu katanya tanggal 1, sekarang sudah tanggal 5. Iya, afwan belum ada. Enggak apa-apa, saya kasih lagi sebulan lagi ya. Tapi kalau sebulan sudah ada kembalikan, gitu ya. Dia senang. Ada waktu 1 bulan. Bulan berikutnya yang mestinya tanggal 5 kita enggak tagih atau boleh di SMS, sekarang sudah tanggal 5, mudah-mudahan antum ada kelapangan. Pas tanggal 10 telepon pasti mati juga. Pas ketemu, mana sekarang udah tanggal 10, belum ada juga. Maaf, ya udah saya kasih sebulan lagi. 3 bulan. Dimudahkan. Sampai akhirnya orang ini kelihatan benar-benar enggak punya. Benar-benar enggak mampu, sudah kita bebaskan. Sudah antum enggak perlu mikirin hutang antum ke anak. Bebas, saya anggap lunas saja. diberi kemudahan seperti apa akibatnya? Akibatnya Allah pun akan membebaskan kita dari kesulitan kita dunia akhirat. Di dunia iya, di akhirat juga iya. Sampaikan pernah saya ungkap di Roja Bandung waktu hari Jumat pakai bahasa Sunda kalau enggak salah tentang akhlaknya. Ada seseorang gitu yang tidak pernah berbuat kebaikan, ketika di akhirat Allah Azza wa Jalla bertanya, apa kamu punya kebaikan? Tidak, kecuali satu, saya itu suka minjem-minjemin uang ke orang. Dan ketika nagih, saya bilang ke pegawai-pegawai saya, berikan kelonggaran kepada orang yang masih kesulitan, dan bebaskan orang yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang. Sudah gitu aja. Lalu karena itulah Allah mengampuni dosa orang tersebut. Jadi kita mengharapkan balasan bukan dari orang itu. Orang itu mungkin karena malu atau karena memang akhlaknya buruk, ngilang begitu saja setelah kita udah antum bebaskan. Terima kasih pun enggak, anda mau bayar kok, mau bayar. Ada yang gitu ya. Gengsinya gede, kemampuannya enggak ada. Kita bilang, sudah hutang antum ke saya. Enggak, jangan-jangan. Anda pasti bayar kok, anda pasti. Sudah 10 tahun itu. Bukannya syukron, terima kasih, jazakallah. Malah seperti merasa terhinakan. Anda pasti bayar kok, jangan takut, tenang-tenang. Jangan mendesak begitu, padahal kita enggak mendesak. Udah gak apa-apa, kita bukan mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih dari orang seperti itu. Lihat surah Al-Insan. La nuridu minkum jaza'au wala syukur. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'au wala syukur. Kami memberi kepada kalian itu liwajhillah. Tidak mengharapkan balasan atau sekalipun ucapan terima kasih. Enggak. Yang kita harapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari sesama manusia. Nanti kalau kita nolong orang, kita memberikan kemudahan kepada orang dengan mengharapkan balasan dari orang itu, kita bisa milih-milih nolong nanti ya. Wah ini mah miskin ditolong juga paling syukron gitu. Udah biarkan aja. Nah ini nih kaya nih, mudah-mudahan celaka. Begitu celaka kita tolong, nanti bapaknya ngasih ke kita. Maka gak akan ada pahala di akhirat dan di dunia juga mungkin gak dapat apa-apa. Kecuali terima kasih. Oleh karena itulah sekali lagi motivasi kita menolong orang. Karena ingin memperoleh balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwan azanillahu wa iyyakum, cukup pagi ini sampai di sini saja dulu, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Mangga Pak Sumpena. Itu surga. Apanya? Ibunya. Iya. Tadi ibunya teka filmnya. Apakah ibunya juga termasuk? Mana yang lebih sedih, bapaknya apa ibunya dengan kehilangan anak? Ibunya. Ibunya lebih sedih. Karena pengorbanan ibunya jauh lebih besar daripada bapaknya. Ibunya mengandung. Ibunya melahirkan. Ibunya menyusui. 3 hal itu gak bisa dihandle oleh bapaknya. Jadi ikatan yang lebih kuat antara seorang anak dengan kedua orang tuanya adalah dengan ibunya dibanding dengan bapaknya. Maka pasti ibunya jauh lebih sedih daripada bapaknya. Kalau bapaknya saja sudah dapat jaminan itu, apalagi ibunya. Kenapa Nabi SAW tidak menyebut ibunya? Karena memang interaksi yang dilakukan oleh Nabi hanya dengan bapaknya. Dengan ibunya kan enggak. Karena apa? Karena harusnya keharusan menjaga diri seorang wanita dari laki-laki yang bukan mahramnya, tapi dipastikan bahwa ibunya jauh lebih menderita daripada bapaknya karena pengorbanan jauh lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Iya, hadis Al-Kais mandana nafsahu, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang dana nafsahu, artinya muhasabah, terap dirinya kemudian mempersiapkan diri lima ba'dal maut terhadap apa yang teralami setelah mati. Hadis itu sanadnya dhaif. Tapi ada tapinya, hadis itu ada penguat. Tidak hanya satu. Termasuk ini juga saya pribadi pernah membahas hadis dalam kitab Khuluqul Mu'min. Di sana ada beberapa riwayat yang hampir sejenis. Dan kalau enggak salah ini juga sudah kita bahas dalam bab muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin. Sudah kita bahas, kita terangkan juga tentang apa namanya syarah dan takhriz hadis tersebut. Bahwa hadis tersebut sanadnya dhaif akan tetapi terangkat oleh adanya riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Makanya Imam An-Nawawi pun memasukkan hadis tersebut ke dalam kitab Riyadhus Shalihin yang pernah kita bahas dahulu, lalu mensyarah isi dari hadis tersebut. Termasuk Syekh Salim bin Id Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadirin, beliau seorang murid dari Syekh Al-Albani juga, memberikan penjelasan dan syarah terhadap hadis tersebut. Itu pernah kita bahas dulu pada bab yang menerangkan masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya. Berbeda. Iya, batasan nangis yang disebut meratap ya, dan mana manis nangis yang dibolehkan dan nangis yang tidak. Itu akan dijelaskan pada bab berikutnya, jawazul buka alal mayit bi ghairi nadbin wala niyaha. Bolehkan menangisi mayit tanpa nadab, tanpa teriak, dan tanpa meratap. Itu bab berikutnya tuh. Mungkin ahad depan gitu ya. Cuma begitu. Yang membuat, yang disebut rahmat bukan kesedihannya, tapi tangisannya. Ketika Nabi menangis, kata Sa'ad, apa ini ya Rasulullah? Maksudnya tangisan itu. Kata beliau, ini rahmat yang Allah berikan kepada hamba, hati seorang hamba, karena Allah akan merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Rasa sayang kita kepada anak yang meninggal itulah yang kemudian menyebabkan beliau menangis. Bukan karena kesedihannya, bukan kesedihannya yang menjadi rahmat, tapi tangisannya itu. Dan rahmat yang dimaksud di sanalah kasih sayang beliau kepada sang anak. Kalau timbul pertanyaan, bukankah anak itu bahagia? Ya, karena masih kecil dia tidak akan ke neraka tapi ke surga dan akan menyelamatkan orang tuanya. Lalu apa yang ditangisi kalau anak bahagia? Kan gitu. Imam Al-Qurtubi menyatakan yang ditangisi adalah penderitaan anak ketika sakaratul maut. Karena ketika anak itu diangkat oleh Nabi ketika sakarat, itunya yang menderita. Anak itu menderita ketika sakaratul maut. Jangankan sakarat itu, anak ketabrak beca gitu terus teriak-teriak nangis karena sakit. Bisa-bisa ibu dan bapaknya ikut menangis. Karena apa? Tidak kuat menahan penderitaan melihat anaknya menderita. Kalau orang tuanya yang menderita seperti itu mungkin tahan. Tapi ketika anaknya yang menderita dia tidak tahan kemudian menangis. Jadi penderitaan yang dialami si anak ketika sakaratlah yang membuat Nabi merasa kasihan kepada anak itu. Itulah yang membuat beliau menangis. Lalu apa batasannya? Batasannya nanti akan kita bahas ahad yang akan datang. Wallahu a'lam. Mangga Pak, silakan. Iya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang meninggal dalam keadaan punya hutang ke kita. Lalu keluarganya datang untuk membayar hutang tersebut. Lalu kita bilang, bebas saja sudah dianggap lunas. Apa boleh? Tentu saja boleh. Itu sedekah dari kita. Si mayit bebas dari dosa hutang. Kita memperoleh pahala. Walaupun hutangnya bukan ke kita, ke orang lain, tapi kita bayarin. Sudah tanggungan hutang si mayit, saya yang bayar. Lalu kita bayarkan. Boleh juga. Sebagaimana itu dilakukan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an. Abu Qatadah orang Arab, sahabat, bukan orang Tasik. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, seseorang mati, sallu alaihi. Salli alaih, salatkan dia. Kata Nabi SAW, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Dia na'am dinaran, ya dua dinar. Kata Nabi SAW, fasallu alaih ala sahibiku, salatkan sahabat kalian. Nabi sendiri tidak mau menyalatkan. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah huma alaiya, wahai Rasulullah, kedua dinar itu sudah tanggungan saya. Kata Nabi, kamu yang akan bayarnya dan mayit itu berlepas diri dari hutang itu? Iya. Lalu Nabi SAW mau mensolatkan orang itu. Padahal antara Abu Qatadah dengan mayit ini tidak ada kaitan kekerabatan. Dibolehkan. Dan dianggap lunas hutangnya siapapun yang membayarkannya. Dan yang bayarkannya punya pahala sedekah. Pertama itu. Yang kedua punya pahala melepaskan orang dari kesulitan. Jadi berlipat, maka dibolehkan kita membebaskan hutang orang yang meninggal dan masih berhutang kepada kita. Kita datang ke keluarganya, si fulan ini punya hutang kepada saya tapi sudah saya bebaskan. tidak punya hutang lagi, dianggap lunas, itu boleh, bagus, pahalanya besar insya Allah. Itu pertama. Kedua, boleh enggak kita menghadiahkan pahala bacaan Quran kita untuk orang yang sudah meninggal? Kalau pahala itu dihadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, boleh. Tidak bertolak belakang dengan ayat atau hadis manapun. Tidak bertentangan dengan ayat yang menyatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali hasil dari usahanya. Enggak bertentangan dengan ayat itu karena apa? Karena anak termasuk bagian dari usaha orang tua masing-masing. Dikandung, dilahirkan, dididik, diarahkan gitu ya. Ya, orang tuanya punya saham atas kesolehan si anak. Oleh karena itu semua amal soleh anak pahalanya juga akan mengalir ke orang tuanya. Termasuk bolehnya si anak menghadiahkan pahala termasuk dari bacaan Al-Qur'annya kepada orang tua yang sudah meninggal. Adapun kepada umumnya kaum muslimin, maka tidak. Makanya Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan hal tersebut. Adapun dibolehkannya seseorang menghadiahkan pahala dari ibadahnya, berdasarkan sebuah hadis tentang seseorang yang ketika meninggalnya, dia berwasiat, kalau saya meninggal, bebaskan 100 orang budak. Setelah meninggal, sang kakak, anak sulungnya membebaskan 50 budak dan menyuruh adiknya membebaskan sisanya. Kata adiknya, enggak, sebelum saya bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Lalu ditanyakan, Nabi SAW menjawab, in kana muwahhidan. Kalau bapakmu seorang ahli tauhid, tauhidnya lurus. Lalu kata Nabi, thumma sallaitum au sumtum au tasaddaqtum au hajjajtum. Lalu kamu sholat, kamu saum, kamu sedekah, kamu haji, maka pahalanya akan sampai kepada bapakmu dan bagimu juga memperoleh pahala. Ini yang diwasiatkan cuma membebaskan budak. Tapi Nabi menambah sholat, saum, haji dan seterusnya juga disebutkan. Maka ada ini hadis dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dan dijadikan dalil sekalipun orang tua tidak mewasiatkan, tapi insya Allah pahala dari amalan yang dilakukan si anak lalu pahalanya dihadiahkan kepada bapaknya, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke surat dulu. Bismillah, Ustaz, apakah keguguran termasuk pada keutamaan hadis tadi, misal keguguran di usia 2 bulan? Kalau usianya 2 bulan belum menjadi anak, karena belum ditiupkan ruh. Makanya para ulama dari aspek fikih pun menetapkan hukum yang berbeda antara keguguran 2 bulan atau sebelum 4 bulan dengan setelah 4 bulan. Kalau keguguran belum 2 bulan, maka darah yang keluar bukan darah nifas, tapi darah istihadhah yang menyebabkan si wanita tersebut tetap wajib sholat, wajib saum di bulan Ramadan. Semampunya, kalau umpamanya mampunya sambil berbaring, berbaring. Sambil duduk, duduk. Sambil berdiri, ya berdiri. Sesuai dengan kemampuan. Karena itu istihadhah dan bukan nifas. Tapi kalau kegugurannya di atas 4 bulan, sudah dimasukkan ruh, lalu keguguran, maka itu sudah jadi anak dan diberi nama. Lalu dikuburkan. Walaupun yang dikuburkan itu hanya seongok daging dan darah yang tidak berbentuk, kuburkan dan beri nama Fulan bin Fulan. Maka dia dianggap nifas. Maka tidak boleh sholat, tidak boleh saum Ramadan. Saum Ramadannya nanti diqadha setelah beres dari nifasnya, dan sholatnya tidak perlu diqadha. Dari aspek fikih berbeda, karena perbedaan status. Oleh karena itu, kalau seorang ibu keguguran ketika usia kandungan belum 4 bulan, maka dianggap belum memiliki anak, dan tidak dianggap dia kehilangan anaknya, enggak. Tapi dia hanyalah tertimpa musibah yang musibahnya bukan berupa kehilangan anak. Tapi musibah itu menggugurkan dosa, yang kadar dosanya sebanding dengan kadar penderitaan baik aspek fisiknya ataupun psikisnya. Adapun kalau keguguran di atas 4 bulan, iya, itu sudah jadi anak dan terkena dengan hadis tadi dianggap orang yang kehilangan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Apa hukumnya? Menjual minyak zaitun yang sudah diruqyah. Pertanyaan pertama apa? Orang tua sudah meninggal. Selain orang tua. Iya, menghadiahkan pahala infak gitu ya untuk family. Selain orang tua, sebagian ulama menyatakan bahwa dibolehkan yang menghadiahkan pahala hanya sebatas amalan yang diterangkan di dalam hadis, seperti haji, sedekah dan saum. Kedua, hanya kepada orang tua. Adapun kepada selain kedua orang tua, seperti ke adik ataupun ke kakak, maka itu tidaklah ditetapkan oleh dalil apapun, baik ucapan ataupun perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ke orang tua, walaupun tidak ada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ucapannya ada. Apalagi kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan musyrik, dan pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun untuk ibunya, tapi ditegur, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk menziarahi kuburannya, dan kemudian dibolehkan berziarah ke kuburan ibunya. Adapun mendoakan, tidak. Oleh karena itu Nabi SAW tidak pernah menghadiahkan pahala bagi kedua orang tuanya. Tapi isyarat ucapan ya ada. Hanya kepada orang tua, tapi tidak dilakukan selain kepada orang tua. Ke adik, ke kakak, ataupun ke kerabat-kerabat lainnya. Wallahu a'lam. Kedua, dibolehkan kita meruqyah orang yang sakit, baik sakit fisik ataupun psikis. Baik ruqyahnya langsung dengan membacakan ataupun melalui media air ataupun minyak zaitun. Dan sifat meruqyah adalah ta'awun alal birri wat taqwa. Saling menolong antar sesama manusia di atas kebaikan dan taqwa. Bolehkah meminta imbalan? Dibolehkan. Tetapi hak bagi imbalan itu bukan untuk pribadinya, tapi untuk siapapun kaum muslimin dibolehkan. Berdasarkan beberapa orang sahabat ketika safar kehabisan bekal, lalu meminta jamuan dari sebuah kampung tidak diberi, lalu anak dari ketua kampung itu terkena gigitan binatang berbisa. Mereka minta tolong kepada para sahabat. Kata para sahabat, boleh, tapi dengan syarat saya minta diburuhan gitu, dibayar dengan kambing. Deal. Lalu dibacakanlah apa? Surah Al-Fatihah. Lalu sembuh seketika itu juga. Lalu diberikanlah kambing seperti yang disepakati. Para sahabat bingung, ini halal apa enggak gitu ya. Dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi disembelih lalu dimakan bersama-sama. Bukan khusus bagi si peruqyah. Hadis itu sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, oleh Imam Ibnu Katsir juga dikutip di dalam bab tentang nama-nama dari surah Al-Fatihah. Salah satu di antara nama surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Karena Nabi menyatakan wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini ruqyah? Nah, Nabi selesai mengambil upah dari meruqyah tersebut. Tidak disuruh dikembalikan. Menunjukkan boleh dan halal. Tapi dimakan secara bersama-sama. Tidak hanya untuk si peruqyah semata-mata. Baik ruqyah langsung ataupun melalui media air ataupun minyak zaitun. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ketika lahir orang tuanya tidak mengakekahkan anaknya karena tidak tahu perintah tersebut, apakah orang tuanya boleh mengakekahkan ketika sudah dewasa anak-anaknya? Dan apakah orang tuanya mendapat pahala terhadap apa yang dilakukan anaknya yang baik-baik tergadai dengan akekahnya? Para ulama ikhtilaf tentang dibolehkannya mengakekahkan seseorang setelah dewasa, setelah gede. Ikhtilaf mereka bertumpu pada perbedaan menghukumi hadis bahwa Nabi SAW mengakekahkan dirinya setelah beliau menjadi Nabi. Sebagian menyatakan dhaif, sebagian menyatakan la aslalahu, sebagian menyatakan hasan. Yang menyatakan hasan berarti boleh mengakekahkan anak kapan saja, walaupun sudah dewasa, bahkan anaknya sudah beranak kembali, bahkan sudah bercucu umpamanya. Sehingga lahir pembahasan di kalangan para ulama, boleh enggak akekah disatukan dengan kurban? Sebagian menyatakan boleh, sebagian lagi menyatakan tidak. Adapun yang mendhaifkan menyatakan tidak ada akekah setelah dewasa. Akekah itu ibadah yang waktunya ditetapkan, yaitu 7 hari dari hari kelahirannya. Itu yang sahih. Riwayat Imam Muslim sebagaimana hadis kullu gulamin rahinatun bi aqiqati tudbahu lisa bihi wa yusamma fi wa yuhlaqu ra'su. Semua bayi lahir dalam keadaan tergadai oleh akekahnya. Akekah itu disembelih pada hari ke-7. Diberi nama dan dicukur. Ini semua hari ke-7. Itu sahih. Satu-satunya hadis yang disepakati kesahihan tentang akekah itu. Ada yang 14, ada yang 21, maka itu dhaif. Walaupun sebagian ulama menyatakan karena akekah ini sifatnya sedekah, maka dibolehkan dilakukan seusai hari ke-7 tersebut. Di antara yang berpendapat sebenarnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dibolehkan. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan boleh kapan saja. Karena Nabi SAW pun mengakekahkan dirinya setelah beliau menjadi Nabi. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama, ada yang membolehkan hal ini dan ada yang tidak. Adapun orang-orang yang menyatakan tidak, maka apakah masih tergadai oleh akekahnya si anaknya itu? Dan yang dimaksud tergadai adalah pahala kebaikan anak tidak akan sampai kepada orang tuanya kalau tidak diakekahi. Itu berlaku bila pertama orang tua tahu bahwa dia harus mengakekahkan anaknya di hari ke-7. Kedua, dia punya kemampuan. Ia tahu ia mampu, tapi secara sengaja mengabaikan. Secara sengaja melalaikan dan meninggalkan. Kenalah dia dengan hadis tadi, masih tergadai anaknya dengan akekah. Artinya apa? Pahala kebaikan anak tidak akan ngalir ke orang tuanya. Tapi bila ketika anak 7 hari, Orang tua tidak mengakekahkan pertama karena tidak mampu. Saat itu belum mampu, jangankan untuk beli kambing 2 ekor. Untuk makan sehari-hari saja, orang Sunda bilang koreh-koreh cok. Yang dimaksud koreh-koreh cok itu, kalau ada pekerjaan bisa makan, kalau enggak. Ada yang nyuruh kerja, dia bisa ngebul dapurnya. Enggak ada yang nyuruh kerja, ya udah, dia enggak bisa makan apa-apa. Apalagi untuk beli kambing, dia enggak mampu. Atau mampu tapi saat itu jahil, enggak tahu apa yang harus dilakukan dengan kelahiran seorang anak. Karena enggak tahu, dia mengabaikan. Maka orang seperti itu ma'zur. Ma'zur itu artinya apa? Punya uzur, maka tidak terkena dengan hadis itu. Walhasil ini diikhtilafkan di kalangan para ulama. Maka siapa yang mau mengakekahkan anaknya walaupun anaknya sudah lewat dari 7 hari, maka dipersilakan, maka itu sedekah baginya. Dan siapa yang meyakini kesahihan hadis itu, maka itu akekah bagi anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah jasa penyedia akekah mengambil bagian kulit, kaki dan kepala kambingnya, padahal kambing tersebut sudah kita beli seluruhnya? Enggak boleh. Harus diberikan kepada si pelaksana akekah, orang tua yang memesan dia. Ini ada kepalanya, ada kulitnya. Ya, tidak boleh dia mengambil keuntungan lagi dari itu karena dia sudah dapat untung itu. Kambing itu harusnya 1.500.000, akekah kan 3 juta kan? Umpamanya begitu. Maka tidak boleh dia mengambilnya. Dia serahkan atau minimal bilang, ini kulitnya bagaimana. Dan orang yang berakekah jangan diberikan kepada si penyedia itu. Dia sudah kaya loh. Kalau mau infak musodakoh, berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dengan mengatakan, sini saya ambil, nanti saya akan berikan ke orang fakir, orang miskin yang membutuhkan. Jangan diberikan kepada si penyedia pelaksana akekah tersebut. Dia punya bisnis begitu menunjukkan punya apa? Punya modal, punya uang. Dia kaya, namanya juga pengusaha, walaupun pengusaha kecil. Sekecil-kecilnya pengusaha masih lebih besar dibanding yang bukan pengusaha, ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di ahad-ahad yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.